Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. Para pemirsa dan pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan juga hidayah sehingga kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin kita di setiap Jumat pagi membahas tentang metode beragama yang benar yang kami kaji dari buku mulia dengan manhaj salaf yang ditulis oleh guru kami yaitu Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai di dalil yang ke-40 halaman 124 yang menjelaskan tentang wajibnya bagi setiap muslim untuk mengikuti manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manhaj dalam artian adalah metode beragama yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil ke-40 tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yub'atsu minhumul ba'tsu." Akan datang suatu zaman yang mana saat itu ada satu pasukan dikirim untuk berperang. Fayaqulun, lalu mereka berkata, "Unzuru hal tajiduna fikum ahadan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam?" Coba lihatlah, adakah di antara kalian salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayujadur rajulu, lalu mereka mendapati ada seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam pasukan tersebut. Fayuftahu lahum bihi, sehingga dengan keberadaan sahabat tersebut di tengah pasukan itu, mereka diberi kemenangan oleh Allah SWT. Thumma yub'athul ba'thu tsani, lalu kemudian dikirimkanlah pasukan kedua. Fayaqulun, lalu mereka bertanya. Lalu di antara orang yang di dalam pasukan tersebut bertanya atau pihak musuh bertanya ya, pihak musuh bertanya, "Hal fihim man ra'a ashhaban nabiy sallallahu alaihi wasallam?" Adakah di antara mereka yang pernah melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayuftahu lahum bihi, maka karena ada orang tersebut, orang yang pernah melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah pasukan tersebut, Allah menangkan mereka. Thumma yub'atsul ba'tsul tsalits, kemudian dikirimlah pasukan ketiga. Fayuqa, lalu ditanyakan kepada mereka, "Unzuru hal tarawna fihim?" Coba perhatikan, coba dicek, apakah ada di antara mereka Man ra'a ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pernah melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara mereka seseorang yang pernah melihat? Siapa yang dilihat? Seorang yang pernah melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yakunul ba'tsur rabi, maka didapati ada satu orang yaitu tabi'in, yang pernah melihat sahabat Nabi Muhammad adalah mereka adalah tabi'in. Ternyata didapati satu orang yang dari golongan tabi'in yang sehingga dengan keberadaannya pasukan tersebut dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yakunul ba'tsur rabi', lalu kemudian dikirimkanlah pasukan keempat. Fayuqal, lalu ditanyakan, lalu dikatakan, "Cek, coba dicek. Unzuru hal tarawna fihim ahadan, apakah ada di tengah-tengah mereka seseorang yang pernah melihat ya, ro'a man ro'a, lihat seseorang yang pernah melihat ahadan ro'a ashaban Nabi SAW, seorang yang pernah melihat sahabatnya Nabi SAW." Maksudnya adalah tabi'ut tabi'in, itu muridnya para tabi'in. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan pasukan tersebut karena keberadaan salah seorang tabi'ut tabi'in yang ada di tengah pasukan tersebut. Fayujadur rajulu fayuftahu lahum bihi. Ternyata ada di kalangan di antara pasukan tersebut sosok yang termasuk tabi'ut tabi'in yang pernah melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para pendengar radio Muslim dan pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya umat Islam itu akan menang. Umat Islam itu akan senantiasa berada di kemuliaan manakala mereka berpegang kepada para sahabat. Berpegang kepada manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cita-cita yang diinginkan oleh setiap kaum muslimin. Setiap kita pengin, setiap kita seorang muslim bercita-cita ingin mulia, ingin menjadi yang terkuat, menjadi umat yang kuat, umat yang dimenangkan. Maka jalannya adalah satu. Seperti disebutkan sabda Nabi di sini adalah dengan bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking berkahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberadaan mereka dalam satu pasukan itu dapat menjadikan pasukan itu menang. Bahkan keberadaan seorang yang pernah melihat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun sudah bisa mendatangkan keberkahan bagi satu pasukan perang, menunjukkan betapa berkahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat mulia yang pernah melihat dan berguru salat jamaah langsung bersama Nabi, mengikuti bagaimana proses turunnya wahyu. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang mati syahid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran jika mereka adalah manusia-manusia yang berkah. Saking berkahnya mereka, orang yang sekedar melihat sahabat saja, orang yang sekedar melihat sahabat saja menjadi manusia yang begitu berkah. Sehingga keberadaannya dalam sebuah pasukan bisa mendatangkan kemenangan. Dan mereka orang yang sekedar melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan julukan yang mulia di Islam ini, yaitu mereka tabi'in. Mereka adalah tabi'in, disebut tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi yang datang setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berguru kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahkan ini menunjukkan betapa berkahnya para sahabat Nabi. Sekedar seorang yang melihat, yang pernah melihat muridnya sahabat Nabi itu pun bisa menjadi mendatangkan keberkahan. Hanya ada keberadaan sosok atau seorang pasukan yang dia termasuk orang yang pernah melihat muridnya sahabat Nabi itu bisa mendatangkan keberkahan bagi satu pasukan sehingga mendapatkan kemenangan. Maka betapa mulianya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin dimenangkan oleh Allah, maka kuncinya ini ya. Kuncinya adalah dengan berpegang teguh dengan manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah jelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikar ya. Man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, dia beriman kepada Nabi, wa mata ala dhalik, dan dia meninggal di atas Islam, walau takhallalatir riddah, meskipun dia pernah murtad. Ini sahabat Nabi. Jadi sebut sahabat Nabi itu yang pertama pernah melihat Nabi. Sekedar melihat Nabi itu berkah. Orang cukup dikatakan menjadi sahabat ketika dia melihat Nabi. Demikian juga sama, orang cukup dikatakan tabi'in ketika melihat sahabat. Nih, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini ya. Demikian juga seorang itu cukup dikatakan tabi'ut tabi'in ketika dia melihat tabi'in. Tidak harus berteman tidak harus hidup bersama dalam waktu yang panjang ya. Tapi cukup dengan melihat itu sudah keberkahan. Betapa pemandangan yang sangat indah ketika seorang bisa melihat Nabi, bisa melihat sahabat Nabi ya. Masya Allah. Tabarakallah. Yang pertama dia melihat Nabi. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada Nabi. Karena tidak semua orang yang melihat Nabi di zaman Nabi beriman ya. Yang kedua adalah syaratnya beriman. Kemudian yang ketiga adalah meninggal di atas Islam. Artinya ketika seorang pernah melihat Nabi, kemudian dia beriman lalu murtad, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Lalu meninggal di atas kekafiran, maka gelar sahabatnya gugur, jelas. Tapi dia beriman sampai dia mati, walau takhalatil irdah, meskipun pernah murtad kemudian masuk Islam kembali. Lalu dia meninggal di atas Islam. Nah, kata para ulama, maka orang yang seperti ini gelar sahabatnya tidak gugur. Ketika dia murtad kemudian kembali kepada Islam, segala amal soleh yang dilakukan sebelum dia murtad itu akan dikembalikan kembali oleh Allah SWT kepadanya, seperti disebutkan dalam Al-Quran. Para pendengar dari Muslim yang akan Allah SWT, dalil berikutnya yang ke-41 yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata, ada seorang pemuda yang melewati Umar radhiyallahu anhu, maka Umar berkata kepada pemuda ini. Ini maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepada para sahabat yang di sekitar beliau ketika melihat sosok pemuda ini. Ini adalah sebaik-baik pemuda. Lalu kemudian perawi berkata, perawi yang meriwayatkan riwayat ini mengatakan, kemudian Abu Dzar mengikuti pemuda itu tadi. Mendengar bahwasanya sang pemuda tadi direkomendasi oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya dia adalah sebaik-baik pemuda, Abu Dzar tidak mau ketinggalan momen. Ini sebaik-baik pemuda yang mengucapkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian setelah Abu Dzar berhasil menemui anak muda tadi, Abu Dzar bertanya. Abu Dzar berkata, "Wahai anak pemuda." Ya, kalau orang Jawa ya le. Ya. Le, mohonkanlah ampunan untukku. Ya, tolong doakan istighfar untukku. Bayangkan ya, Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin oleh Allah masuk surga. Ya. Dalam firman yang Allah mengatakan, wa kullu wa'adallahu al-husna. Orang-orang Muhajir dan Ansar, orang-orang yang berinfak sebelum Al-Fath dan setelah Al-Fath, Allah janjikan al-husna, yaitu surga. Dijamin oleh Allah surga. Dijamin ampunan dosa bagi mereka, tapi Abu Dzar tetap apa? Minta ampun. Abu Dzar tidak bosan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan minta didoakan ampunan oleh seorang yang dikatakan soleh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ini menunjukkan ciri-ciri penduduk surga itu seperti ini. Orang yang ternyata orang yang tidak bosan beribadah kepada Allah meskipun dia sudah dijamin surga. Mungkin anggapan kita anggapan logika kita, kalau sudah orang dijamin surga, ngapain sholat, ngapain ibadah, ngapain puasa, kan nanti ujung-ujungnya surga. Kita ibadah ini untuk cari surga. Kalau sudah dapat surga, ngapain ibadah, kan? Tidak. Para sahabat Nabi tidak seperti itu. Ternyata mereka ketika sudah mendapat jaminan surga dari Allah dan Rasulnya, justru semakin membuat mereka semangat ibadah. Kenapa bisa demikian? Karena dalam ibadah itu terdapat surga, para pendengar sekalian. Dalam ibadah itulah mereka merasakan surga yang disegerakan. Rupa khusyuk, kekhusyukan, ketenangan hidup, ya, kenyamanan, kelapangan hati, kelezatan yang begitu dahsyat yang dirasakan oleh seseorang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang kok kapok ibadah kalau ibadahnya benar. Ibadahnya ikhlas, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itu enggak ada orang kok kapok ibadah. Wah, kapok aku sholat. Enggak mungkin. Kalau dia ikhlas, artinya ibadah sesuai prosedur. Dia ikhlas. Yang kedua, dia sesuai tuntunan Nabi, maka dia akan kecanduan ibadah. Jadi kalau kita mau istiqomah itu, para pendengar sekalian, istiqomah di atas kebenaran, di atas ibadah, ketaatan kepada Allah, itu apa? Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu akan kecanduan. Buktinya siapa? Abu Dzar. Sudah dijamin masuk surga, masih minta orang lain untuk didoakan ampunan. Ini ciri penduduk surga. Ya, merasakan nikmatnya ibadah. Kemudian ciri mereka yang kita bisa petik daripada kisah Abu Dzar ini adalah penduduk surga itu cemas, takut kepada azab Allah. Bukan orang yang merasa aman. orang yang menenangkan dirinya supaya dia bisa enjoy melakukan dosa. Tidak, dia berusaha membuat dirinya gelisah dengan berbagai argumen, berbagai alasan agar dia tidak betah dalam dosa. Bahkan seorang penduduk surga itu belum jatuh kepada surga, belum terjatuh ke dalam sebuah dosa, mereka sudah takut kepada azab Allah SWT. Ini penduduk surga itu seperti ini, yang sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, yad'una raghaba wa rahaba. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam kondisi cemas, takut akan murka Allah dan berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa takut daripada azab Allah padahal sudah dijamin masuk surga. Ya, padahal mereka sudah dijamin masuk surga. Tidak ada rasa ujub dalam diri mereka. Yang ada adalah kerendahan, ketawaduan di hadapan Allah, selalu merasa bersalah, selalu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penduduk surga itu seperti ini. Bukan orang yang merasa sok di hadapan Allah, merasa bahwasanya ibadah sudah diterima oleh Allah sehingga ujub, kemudian dia bangga-banggakan di hadapan orang-orang, riak-riakan. Apa ini? Abu Dzar saja tidak seperti itu, sudah dijamin masuk surga. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau pernah berkata, ya, seandainya ada satu orang dari seluruh manusia ini, Allah telah jamin, Allah telah vonis bahwasanya seluruh manusia ini masuk surga. Kecuali satu orang, maka aku takut kalau satu orang itu adalah Umar. Umar pernah berkata seperti itu. Saya takut kalau satu orang itu adalah Umar. Coba kita lihat bagaimana rasa rohbahnya para sahabat. Rasa takut mereka kepada Allah begitu besar. Ya? Rasa takut mereka kepada Allah begitu besar. Seandainya ada satu saja di antara seluruh manusia yang difonis oleh Allah untuk masuk neraka, maka Umar mengatakan, saya khawatir itu saya. Mungkin kalau kita akan berusaha untuk menghibur diri, kalau cuma satu orang, masya Allah, masih ada Fir'aun. Nah, itu Fir'aun sudah selesai itu, berarti insyaallah surga nih. Ya, Umar bin Khattab padahal sudah dijamin masuk surga. Tidak hanya secara global, ya. Secara khusus Nabi pernah mengatakan Umarun fil jannah, Umar di surga. Umar jelas di surga. Tapi masya Allah, ternyata penduduk surga itu bukan orang yang ongkang-ongkang, ujub dengan amal solehnya, padahal mereka sudah surga. Kalau mereka mau ujub, lebih pantas daripada kita untuk ujub bangga-banggaan. Tapi mereka tidak sama sekali ujub. Kenapa? Mereka tahu bahwasanya mereka bisa seperti ini karena pertolongan Allah, bukan semata-mata karena perjuangan mereka sendiri, ya, bukan karena keringat mereka sendiri, bukan. Mereka meyakini, mereka menyadari bahwa keberhasilan mendapatkan kemuliaan yang sedemikian bagus, yang demikian luar biasa, kemampuan untuk istiqomah, untuk takwa kepada Allah, ini nikmat, rizki. Mereka sadari itu sebagai rizki dari Allah, bukan semata-mata dari perjuangan mereka. Dan sampai kita bersikap seperti Qarun dalam masalah akhirat. Qarun itu dalam masalah dunia, ya. Qarun itu dalam masalah dunia meyakini bahwasanya kekayaannya itu innama utituhu ala ilmin indi. Kekayaanku ini karena apa? Karena keilmuanku yang hebat, karena kecerdasanku, karena memang saya orang yang cerdas, pintar bisnis, pintar melobi sana sini. Dia banggakan apa? Jerih payahnya, dia lupa Allah, dia lupa kalau itu rezeki itu adalah dari Allah SWT. Dan ada, uniknya adalah ada orang yang bersikap seperti Qarun dalam masalah akhirat. Dan ini lebih parah lagi. Kalau dunia barangkali lebih pantas disikapi seperti itu, karena begitu hina di hadapan Allah SWT. Walaupun itu juga tidak boleh, ya, dosa besar. Tapi lebih ironi lagi ketika seorang itu bersikap seperti Qarun, berprinsip seperti Qarun dalam masalah akhirat juga. Bagaimana? Yaitu dengan meyakini amal soleh yang dilakukan. Saya bisa naik haji, saya bisa umroh, saya bisa khatam Al-Quran, saya bisa tahajud, saya bisa sholat duha. Ini karena memang saya, hati saya bersih. Ini memang karena perjuangan saya. Saya untuk bisa sholat tahajud nih, dia cerita-ceritakan, ya. Oh, perjuangannya berat loh. Tidak main-main ya. Alhamdulillah ya, sekarang bisa sholat tahajud. Akhirnya dia bangga. Kalau dia cerita untuk supaya orang mencontoh, tidak masalah ya. Bagus itu. Tapi yang membedakan antara orang yang menceritakan kebaikannya supaya menjadi inspirasi bagi orang lain dengan orang yang ujub, itu perbedaannya tipis sekali ya. Perbedaannya di niat saja. Perbedaannya di niat. Dan jika hati kita lemah, maka jangan main-main di situ. Hati kita lemah, kita belum terbiasa ikhlas, keikhlasan kita belum kokoh, maka kita cari jalan aman saja. Karena rawan sekali untuk terjatuh dalam riya. Ketika mintakan ampunan kepada Allah untuk Anda, wahai Abu Dzar, padahal Anda ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak levelnya lah Abu Dzar, ya. Mohon maaf, tidak levelnya Bapak Abu Dzar. Saya ini masih anak muda, bau kencur. Pada panjenengan menika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kebalik, saya harus minta minta doa kepada panjenengan. Menjawab lagi, memastikan lagi, tidak, pokoknya saya minta kepada Anda supaya mendoakan saya, dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda itu menjawab lagi, tidak, sampai engkau memberitahuku apa alasan Anda kok minta kepada saya untuk didoakan ampunan tersebut. Abu Dzar kemudian menjawab, sungguh Anda tadi lewat, wahai anak muda, le ya, tadi kamu itu lewat di depan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Umar itu mengatakan, ini adalah sebaik-baik pemuda. Aku mendengar ucapan Umar tersebut. Ketika aku mendengar ucapan Umar tersebut, saya ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'alal haqqo 'ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran itu ada pada lisannya Umar dan hatinya. Ya. Nah, dari sinilah kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu menjadikan ucapannya sahabat Umar sebagai acuan. Allah Ta'ala ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Allah telah menjadikan lisan Umar itu kebenaran, tidak akan berucap kecuali kebenaran. Dan Allah telah menjadikan dalam hati Umar itu adalah kebenaran. Maka apa yang disampaikan Umar itu benar. Inilah alasannya kenapa kok Abu Dzar begitu begitu semangat mengejar doa ampunan dari sosok pemuda tadi. Maka apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari hadis yang mulia ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan yang kita kaji pada pagi hari ini, yaitu ini menunjukkan bahwasannya di antara sahabat Nabi itu telah Allah janjikan kebenaran ya, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ini indikasi bagi kita untuk tunduk ataupun berkewajiban untuk tunduk kepada pesan-pesan para sahabat, kepada pemahaman atau manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mustahil ya, kebenaran ini diketahui oleh orang sepeninggal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diucapkan oleh orang sepeninggal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara para sahabat Nabi salah. Maka ini tidak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ja'alal haqqo 'ala lisani Umar wa qalbihi. karena Allah telah menjadikan kebenaran itu ada pada lisannya Umar dan hatinya, sehingga tidaklah ada kebaikan melainkan kebaikan dalam hal ibadah ini, dalam hal beragama ini, melainkan juga telah diteladankan oleh para sahabat Nabi, telah dijelaskan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai generasi setelah sahabat, kewajiban kita adalah mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas lisannya telah dijamin oleh Nabi pasti benar. Inna Allah ja'alal haqqa 'ala lisani Umar. Ya, Allah telah menjadikan kebenaran itu ada pada lisannya Umar. Bahkan Nabi pernah mengatakan kalau seandainya ada Nabi setelahku, maka Umarlah itu Nabi setelahku. Para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang ke-42 yaitu hadis yang membicarakan tentang perpecahan umat. Ya. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan wan nasara ala 72 firqatan. Orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, kemudian umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya berada di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Lalu kemudian Nabi menjelaskan bahwasannya satu golongan yang selamat itu adalah disebut dengan al-jama'ah. Humul jama'ah, mereka adalah al-jama'ah. Siapakah al-jama'ah di sini? Dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan, banyak nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang menganjurkan dan memerintahkan kita untuk berada dalam jamaah. Di antaranya sabda Nabi SAW tersebut, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah adalah para sahabat Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud dengan al-jamaah, satu golongan yang selamat itu adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah pemimpinnya al-jamaah, ya, para sahabat Nabi SAW. Ya, al-jamaah dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka, orang-orang yang mengikuti manhajnya mereka. Kenapa kok bisa dimaknai al-jamaah ini sebagai para sahabat? Jelaskan oleh Ibnu Qayyim di sini, sebab di masa awal Islam tidak ada jamaah lain selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi, di zaman kemurnian Islam, tidak ada satupun jamaah. Jamaah itu apa? Jamaah itu kan secara bahasa artinya sekumpulan orang, jamaah. Makanya ada istilah jama'. Jama' itu adalah kata yang menunjukkan banyak, minimal adalah bilangan tiga. Jamaah ini sekumpulan orang yang banyak. Di zaman Nabi SAW belum ada jamaah kecuali para sahabat Nabi SAW. Sabda ini diucapkan ketika zaman itu, ketika tidak ada jamaah selain para sahabat Nabi SAW. Maka yang dimaksud jamaah dalam sabda Nabi tadi adalah para sahabat Nabi. Jadi kalau kita berbangga dengan slogan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah itu adalah ahlinya sunnah, yaitu hadis sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Artinya dari julukan sunnah, berarti komitmen dengan hadis-hadis Nabi SAW, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati, pegang teguhlah kalian sunnahku, kata Nabi SAW. Wal jamaah, dan apa? Mengikuti sahabat Nabi. Jamaah adalah para sahabat Nabi SAW. Siapa yang bisa seperti ini dalam menjalani hidupnya, dalam menghamba kepada Allah, maka dialah ahli sunnah wal jamaah, walaupun tanpa perlu berkoar-koar, tanpa perlu sibuk rebutan gelar, ya. Karena Allah tahu mana yang benar-benar jujur berhak mendapatkan gelar ahlu sunnah wal jamaah ini. Baik. Kemudian para mendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, dalil yang ke-43 adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khawarij. Beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Salah seorang di antara kalian akan menganggap remeh salatnya dibandingkan salat mereka, puasanya dibandingkan puasa mereka. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan bagaimana salatnya orang-orang khawarij, puasanya orang-orang khawarij, begitu hebat, ya. Sampai-sampai para sahabat Nabi itu bisa minder kalau lihat salatnya orang khawarij, puasanya orang-orang khawarij. Tapi ternyata siapakah mereka yang menyimpang? Yang menyimpang adalah orang-orang khawarij, jelas. Bahkan hadis yang menerangkan tentang penyimpangan orang-orang khawarij, di antaranya Nabi sebutkan bahwasanya mereka itu anjing-anjing neraka, atau bahwasanya mereka itu adalah keluar dari agama ini seperti keluarnya sahmu minar romi, ya, keluarnya busur, keluarnya anak panah dari busurnya. Hadis ini menerangkan tentang kesesatan khawarij ini mutawatir derajatnya sudah. Artinya mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang dan tidak mungkin terjadi kedustaan saking banyaknya perawi. Seperti misalnya bahwa kita tahu pada beberapa hari yang lalu 22 pelantikan presiden, ya. Tanggal berapa kemarin? 24, ya. Tanggal 24 Oktober terjadi pelantikan presiden di Jakarta, ya. Semoga Allah memberikan pertolongan dan taufik kepada para pemimpin kita, pada Bapak Presiden Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada mereka semuanya beserta jajarannya dalam mengemban amanah mensejahterakan dan menjaga kaum muslimin di negeri kita tercinta ini. Ya. Seperti tanggal 24 Oktober kemarin terjadi pelantikan presiden. Nah, kabar ini mutawatir sudah. Diriwayatkan oleh banyak orang dan tidak mungkin terjadi kedustaan. Ya, tidak mungkin terjadi kedustaan. Nah, namanya mutawatir. Sehingga kabar yang jalurnya ataupun tingkat periwayatannya itu mutawatir itu pasti menghasilkan pengetahuan yang yakin, ya. Derajat pengetahuan yang yakin, bukan lagi praduga kuat tapi sudah yakin itu. Hadis ini menerangkan tentang kesesatan khawarij itu adalah derajatnya mutawatir. Dan kita lihat di sini mereka ibadahnya kuat tapi ternyata mereka sesat. Ya, ini menunjukkan pentingnya bagi kita dalam menghamba kepada Allah itu tidak hanya modal semangat. Kalau mau kita modal semangat, kita kalah semangat dengan orang-orang khawarij. Tidak ada apa-apanya. Orang khawarij itu, para sahabat Nabi, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Nabi bersabda kepada mereka, kalian kalau lihat sholatnya orang-orang khawarij, kalian itu minder dengan sholat kalian sendiri. Kalau lihat puasanya orang-orang khawarij, minder kalian dengan puasa kalian sendiri. Ya. Tapi ternyata apa? Mereka keluar dari agama ini, mereka dikatakan oleh Nabi kullabun nar, anjing-anjing neraka. Ya, adapun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ibadahnya i'tidal, moderat. Ya, ibadahnya moderat, dalam berakidah juga moderat, dalam bermuamalah dengan sesama manusia juga moderat. Mereka adalah orang-orang yang selamat. Ini dalil bahwasanya dalam beragama tidak hanya tidak cukup hanya bermodal semangat, tapi beragama itu adalah manhaj yang benar. Tolak ukur kebaikan seseorang dalam beragama adalah bagaimana metode dia dalam beragama. Ya, kalau dia sudah semangat, tapi ternyata metode yang dia pakai dalam menghamba kepada Allah itu keliru, maka betapa sayangnya semangat ini, betapa mubazirnya semangat tersebut, ya. Jadi yang paling pertama untuk ketika seorang misalnya berhijrah, misalnya yang pertama dia harus cari bukan menumbuhkan semangat ibadah dulu, tumbuhkan semangat menuntut ilmu dulu. Tumbuhkan semangat menuntut ilmu sehingga dia menemukan bagaimana manhaj yang benar, ya, cara beragama yang benar. Jangan tumbuhkan semangat berdakwah dulu, jangan semangat beramal dulu, nanti dulu. tumbuhkan semangat menuntut ilmu dulu. Kenapa? Agar kerja keras kita, agar semangat tubuh kita, ya, pikiran kita ini tidak mubazir, jangan sampai kita malah salah langkah. Ya. Lagi semangat-semangatnya hijrah, kemudian nemu aliran Syiah, naudzubillah. Semangat, tapi ternyata Syiah, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi yang pertama adalah semangat menuntut ilmu sehingga kita bisa mengetahui manhaj yang benar ini, ya. Mengetahui manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas dalil yang ke-44, yaitu mulai kita akan membahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya manhaj para sahabat adalah sebaik-baik metode dalam beragama dari perkataan-perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya di Radio Muslim pada pagi hari yang penuh keberkahan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.